Oke, langsung saja, kagak usah banyak bicara, artisnya banyak sekali. Yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Tergolong pedangdut beken Jawa Timur tuh. Di belantika musik dangdut, dia sangat berpengalaman sekali. Ada SNP Indonesia, ada Kompak Community, Dwi Ratna New Palapa. Sore semua di sini, pasukan orang yang kabarnya baik ya. Sama-sama goyang barangnya pengalaman. Kalau semuanya Karang Bandar. Tadi di sana yang tawuran pasti bukan SNP ya. Duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi.